Oke, karena katanya aku ditantang nyanyi lagu Jawa, ada syaratnya teman-teman semuanya harus joget. Oke? Oke? Oke. Tresno iki tutu mong dolanan, kape mau amarga kahanan, sing tak calo amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Ada Mas Lana, Nabila Jaya, cinta tak terpisahkan. Nabila. Iya Mas Lana. Mau sampai kapan kamu gak percaya kalau cintaku itu asli ke kamu? Mulai saat ini aku percaya kok Mas. Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Aku tunggu ya Mas. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Thank you Nabila. Thank you.